Voto nomor lima. Soal pulpen. Voto nomor itu beri Amos Mazen. Kalah tuh nih, mana tuh? Voto nomor lima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Ingkang sangat kula hormati niki wonten Habib Ahmad Al-Habsyi, wonten Habib Jintan, Habib Mustofa, dan para habaib, para ulama. Wabil khusus Mbah Kawula Kiai Haji Idris Abdul Hamid. Niki langsungan mawon nggih walau kalimaten nggih. Niki bukti nak kula niku cucu yang baik dikongkon nggih nurut. Ini tolong diapresiasi bahwa ini benar-benar anak yang taat. Aslinya buat nenten gunaan itu kayak gelar alim alama, jebule tiga kongkonan ngoten mawon. Gaya ni tok yang menyebut alim alama tapi gak kongkonan ngoten mawon. Tapi ini buat napa-napa nih, kulo sangat senang kepanggil Habib Jintan. Kulo beberapa kali ngikuti pengajian beliau di Langitan Majelis Muwasalah di Senayan. Baru ini ditegdir muwajahah sama beliau. Yang saya sampaikan di sini ini paling pokok adalah bahwa sejarah orang-orang yang meninggal. Ini saya baru kampanye besar-besaran. Ini terserah yang sedang hidup. Jadi kalau cucu-cucu Mbah Umar, Mbah Abdul, saya ini termasuk zuriahnya Mbah Umar, karena itu buyut saya. Buyut saya itu Mbah saya kandung namanya Fatimah, punya bapak kalau di catatan ditulis Abdul Khaliq. Tapi lama-lama namanya itu Idris, itu bin Umar. Umar adalah punya istri namanya Maimunah, itu mbaknya Mbah Bedowi. Terus termasuk cucunya Mbah Bedowi ada yang dapat Habib Mustofa ya. Mbah Uzair ya, mantunya Mbah Uzair. Kira-kira sepuh mana Habib dengan saya pernah nyari? Sepuh jenengan ya? Ya, mau oh, palek ya? Ya, sudah. Dengan Habib saja saya sudah takut Habib apa lagi? Ya. Habib dan palek ini. Gelarnya dua. Ini punya Mbah, keren. Begini ya, jadi kalau dalam tradisi Arab, saya berkali-kali mengingatkan sekali, ada istilah kama tasyarrafa bi Muhammadin adnanu. Jadi orang tuh gak tahu Adnan itu siapa, tapi barokahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang akan nyari-nyari Adnan itu siapa, karena punya cucu, punya zuriyah yang bernama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya yakin orang Pasuruan kebanyakan gak tahu Mbah Umar, tapi gara-gara Mbah Hamid, orang nyari-nyari Mbah Hamid itu anaknya siapa, mbahnya siapa, sampai orang Pasuruan datang ke sini tabarruk dengan mbah-mbahnya Mbah Hamid Pasuruan. Andai kan Mbah Hamid itu udah alim. Di Pasuruan itu ngegeng, itu orang gak akan cari bapaknya, itu kira-kira gitu. Jadi kalau ada mbah-mbah gak dikholi, itu mesti salah putune ngoten mawon, itu yang paling penting. Dan saya dididik oleh mbah saya, Mbah Fatimah, karena Mbah Fatimah itu sepupu dengan Mbah Hamid, dulu di serumah di sini. Itu kata Mbah Fatimah, congken aku pengen ngalim, pengen jadi wali, itu abal dibak berjanji. Jaya saya itu mulai kecil, itu menghafalkan dibak dan berjanji. Karena itu prasyarat jadi wali. Tapi lama-lama dibak dan berjanji sekarang dibaca sebagian orang ya karena profesi, sebagian orang macam-macam, tapi itu tetap baik. Saya punya pengalaman ketika mengkaji tafsir, karena itu sesuatu yang saya bidangi, saya tekuni. Kenapa Nabi Ibrahim disebut maka anak Ibrahimu Yahudiya wala Nasroniya? Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasron. Karena secara lahir, di antara zuriyahnya ada yang bernama Yahuda bin Ya'kub bin Ishak bin Ibrahim. Dan yang jalur ini, jalur Yahuda ini, memaklumatkan bahwa mbah-mbahnya yang bernama Ibrahim itu Yahudi. Nasrani karena sama-sama orang Yerusalem, orang Nazaret juga mengatakan Ibrahim itu Nasrani. Kalau saja tidak datang seorang Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memaklumatkan diri bahwa Ibrahim adalah Hanifam Muslim. Tapi ketika Nabi Muhammad jadi Nabi itu ada sedikit problem. Lalu dia anaknya siapa? Karena dia hidup di Mekah. Tentu orang Arab bilangnya dia bukan beliau. Hidup di Mekah itu orang jahiliyah. Akhirnya ditunjukkan oleh Allah bahwa Muhammad adalah cucu dari Nabi Ibrahim. Buktinya Ibrahim pernah di Mekah, fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Bukti lagi ada sa'i. Di situ sejarah Siti Hajar nyari air sampai 7 kali. Setelah itu terlacak bahwa Muhammad jadi nabi itu sah karena min dzurriyyati Ibrahim. Nah, di sini kearifan berjanji, beliau ngendikan wa ba'du fa aqul wa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib wasmuhu Saibatul Hamdi Humitat Khisalus Saniyah, karena berjanji ingin memaklumatkan bahwa Nabi Muhammad jadi nabi itu sah karena babahnya juga seorang nabi. Maka disebut wa'adina nubila roi bin inda zabil ulu min nasabiyah ila zabi ismail anisbatuhu wa mun tamah. Jadi dengan demikian status ketauhidan Ibrahim sebagai bapak tauhid karena dimaklumatkan oleh cucunya yaitu Rasulullah SAW millata abikum Ibrahim. Andai kan tidak ada Nabi Muhammad, maka rujukan status Ibrahim hanya merujuk yang dari jalur Yahuda bin Ya'kub bin Ishak bin Ibrahim. Andai kan tidak ada Muhammad Pasuruan, cucu-cucu yang alim, nanti merujuk cucu yang enggak alim. Nah itu belajar iso primbon, iso perdu, kunan. Terus wong mikir, iki dukun bae mesti dukun. Ngen-ngen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.